lagu di bawah sinar bulan. Namun tiada kawanku di sisi, kekasih tinggalkan diri. Ku tahan tetesan air mata, ku berjalan menengadah ke bulan. Tiada rela ku lepas air mataku, karena tiada balasan. Kejam niat dunia asmara, tega lihat hatiku melarang. Datanglah Tuhan penolong, atau dikau rembulan. La la la la la, aku berdendam, walau kawanku hanya rembulan. Selalu ku coba berjalan sendiri, tanpa kasih, tanpa kasih.